chibi chibi chibi chibi chibi chibi. Kemarin itu kita sama-sama lagi mendaki sebuah gunung. Dan sekarang kita nyampe di puncaknya. Tapi di atas puncaknya gunung itu masih ada langit. Kita harus bisa terbang ke langit itu dan menjelajah luas. Dalam artian kita harus mencoba semuanya dan menggapai semuanya dengan lebih baik lagi dan dengan satu hati dan tujuan yang sama.